Ku berdoa pada Allah Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Sangat merindukanmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayah, ku salamkan rindu saja sembuh. terasa sesuai.